Cari lentik ke tanganmu dengan selendang tari ronggeng. Menari-nari ke kanan dan kiri, goyang pinggulmu menawan hati. Jari lentik ke tanganku dengan selendang tari ronggeng. Sungguh menarik indah lincah gayamu, orang terpaku bila melihatmu. Selendang ronggeng menghibur hati. Jari lentik ke tanganmu dengan selendang tari ronggeng. Menari-nari ke kanan dan kiri, goyang pinggulmu menawan hati. Selendang ronggeng menghibur hati. Jari lentik ke tanganmu dengan selendang tari ronggeng. Menari-nari ke kanan dan kiri, goyang pinggulmu menawan hati. menghibur hati.